Apakah setelah salam dari salat wajib kita berdiri, pindah di tempat lain, kemudian kita berzikir? Bolehkah yang demikian? Ya kalau sudah selesai salat tidak apa-apa. Ya, mau pindah ke tempat yang lain boleh, silakan. Tidak ada larangan dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam.